Ditanyakan kepada Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu an, apa yang kau inginkan? Aku ingin duduk dan meninggalkannya. Yakni duduk karena enggak mampu, enggak kuat lagi berdiri mengikuti salatnya Nabi alaihi salatu wassalam karena panjang bacaan beliau. Demikian pula kata Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhuma, menerangkan bagaimana keadaan salat malam yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau membaca surat Al-Baqarah, membaca surat An-Nisa, membaca surat Ali Imran dalam satu rakaat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, beberapa faedah telah kita sebutkan, di antaranya ialah bagaimana mujahadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kesungguh-sungguhannya beliau dalam menjalankan amal ibadah. Padahal beliau sallallahu alaihi wasallam telah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi beliau tetap terus menjalankan amal ibadah dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah bukti seorang hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menegakkan amal ibadah, meningkatkan ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar mengucapkan kalimat alhamdulillah, ahmadullah, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu yang telah memberikan kepada saya kenikmatan ini dan itu dan seterusnya. Bukan hanya dengan lisan, tetapi wujud syukur itu dengan melakukan amal ibadah kepada Allah, meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita contoh bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang tadi kita sampaikan juga terdapat faedah bahwa menunaikan salat malam atau salat sunnah secara umum, dan dalam riwayat seringnya terkait dengan salat malam, boleh ditunaikan secara berjamaah di luar bulan Ramadan, tetapi ahyanan, kadang-kadang, dan tidak jadikan sebagai kebiasaan. Ketika ingin salat sunnah, cari jamaah. Ketika ingin salat malam, kemudian membiasakan dirinya untuk salat bersama jamaah. Di luar bulan Ramadan dibolehkan, tetapi kadang-kadang. Adapun di bulan Ramadan atau yang disebut dengan tarawih, maka dianjurkan untuk menunaikan bersama jamaah di dalam masjid. Bahkan di sana ada keutamaan tersendiri sebagaimana sabda Rasul alaihi salatu wassalam, yang maknanya barang siapa yang menunaikan salat tarawih bersama imam sampai selesai salat tarawihnya, naam, ditutup dengan salat witir, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kutiba lahu qiyam lailah, akan dicatat baginya seperti seorang yang menunaikan qiyamul lail, semalam suntuk. Dan keutamaan-keutamaan yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, malam hari ini biidnillahi azza wa jal kita akan membaca hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان رواه مسلم. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minul qawi, seorang mukmin yang kuat, khairun, itu lebih baik, wa ahabbu ilallah, dan lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, minal mu'min al-dha'if, daripada seorang mukmin yang lemah. Wa fi kullin khairun, dan masing-masingnya memiliki kebaikan. Artinya masing-masing dari seorang mukmin, baik dia adalah mukmin yang kuat ataupun mukmin yang lemah, semuanya baik. Semuanya baik. Tapi yang lebih baik ialah seorang mukmin yang kuat. Yang lebih dicintai adalah seorang mukmin yang kuat. Orang mukmin yang lemah baik. Orang mukmin yang lemah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi lebih, yang lebih dicintai, lebih baik ialah seorang mukmin yang kuat. Kita akan baca penjelasan dari Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala pada potongan yang pertama dari hadis ini. Al-mu'minu al-qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minil dha'if wa fi kullin khairun wa fi kullin khairun. Apa makna al-qawi pada kalimat ini? Al-mu'min al-qawi, seorang mu'min yang kuat. Kuat apanya? Kuat tenaganya, kuat fisiknya, kuat hartanya, atau kuat apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menerangkan makna al-mu'min al-qawi, yakni fi imanihi. Wa laysa al-muradu al-qawiyyu fi badanihi. Makna al-mu'min al-qawi adalah seorang mukmin yang kuat fi imanihi, dalam keimanannya. Artinya seorang mukmin yang kuat imannya, yang kuat imannya, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada seorang mukmin yang lemah imannya. Wa fi kullin khair, dan masing-masing itu baik. Masing-masing baik. Itu makna al-qawi pada kalimat ini. Walaysa al-muradul qawi fi badani. Bukan yang dimaksud ialah al-mu'min al-qawi, yaitu yang kuat badannya. Bukan ini maksudnya. Bukan yang memiliki kekuatan pada fisiknya, kekuatan pada badannya. Bukan ini. Tapi yang dimaksud dalam hadis ini ialah al-mu'min al-qawi, ya'ni fi imanihi, seorang mukmin yang kuat imannya. Yang kuat imannya. Itu lebih baik. Lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau yang dimaksud hanya sekedar kuat badannya, kuat fisiknya, disertai dengan imannya lemah, yang kuat hanya badannya, yang kuat hanya fisiknya. Kalau hanya sekedar kuatul badan, kuat badannya, kuat fisiknya, kuat tenaganya, ini terkadang menjadi sesuatu yang jelek bagi orang tersebut jika salah menempatkan atau menggunakan kekuatan tersebut. Orang yang kuat fisiknya, orang yang kuat badannya, kalau dia manfaatkan kekuatan fisiknya ini untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan jelek jelek, madzmum, tercela. Maka Syekh rahimahullahu taala mengatakan fa quwwatul badan laisat mahmudatan wala madzmumatan fi dzatiha. Maka kekuatan, kuatnya badan, kuatnya fisik itu tidak bisa terpuji dan tidak bisa tercela pada zatnya tersebut. Seorang yang memiliki kekuatan badan, kekuatan fisik, apakah dia terpuji atau tidak? Tergantung. Kalau pada zatnya, laisat mahmudatan wala madmumatan, tidak dipuji, tidak dicela. Tergantung bagaimana dia memanfaatkan kekuatan fisiknya dia. Tergantung bagaimana dia memanfaatkan, menggunakan kekuatan badannya dia. Fisik yang kuat, tenaga yang masya Allah, untuk apa dia manfaatkan? Qala in kana al-insanu ista'mala hadhihi al-quwwata fima yanfa'u fid dunya wal akhirah sarat mahmudatan. Wa in ista'ana bi hadhihi al-quwwati ala ma'siyatillahi sarat madzmumatan. Kalau fisik yang kuat ini dia gunakan untuk mendapatkan atau melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi dia di dunia dan di akhirat, sarat mahmudah, maka kekuatan fisiknya ini, tenaganya dia ini mahmudah, menjadi sesuatu yang terpuji. Sebaliknya kalau dia memanfaatkan tenaganya ini, memanfaatkan fisik yang kuat ini untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah, dia gunakan tenaganya untuk berbuat kemungkaran-kemungkaran, maka sarat madmumatan, menjadi tidak baik, tercela. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sehingga yang dimaksud di sini ialah al-mu'min al-qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'if wa fi kullin khairun. Seorang mu'min yang kuat, yakni kuat imannya, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada seorang mu'min yang lemah, yakni imannya. Wa fi kullin khair, dan pada masing-masing orang mukmin itu ada kebaikan. Adapun kekuatan fisik itu ngikut dengan bagaimana keimanan dia. Seorang mukmin yang kuat imannya, kuat fisiknya, kuat tenaganya, jauh lebih baik daripada seorang mukmin yang kuat imannya tapi tenaganya lemah dan seterusnya. Jauh lebih baik seorang mukmin yang kuat iman disertai dengan tenaga, fisik dan seterusnya. Karena seorang mukmin yang kuat imannya, kemudian dia memiliki kekuatan fisik, bisa memanfaatkan kekuatannya ini pada hal-hal yang baik. Seperti misalnya berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala butuhkan kekuatan fisik. Demikian pula hal-hal yang lainnya. Adapun seorang memiliki iman namun tenaganya lemah dikarenakan sakit misalnya atau hal-hal yang lainnya, untuk melakukan amal-amal yang bermanfaat kadang terbatas. Tidak bisa misalnya melakukan ibadah umrah karena fisiknya sudah mulai lemah. Demikian pula tidak bisa melakukan amal-amal lain yang mengharuskan dia untuk mengerahkan tenaga dan kekuatannya. Fa ikhwani rahimani wa rahimakumullah, berarti yang dimaksud adalah quwwatul iman. Karena kalau quwwatul badan tergantung bagaimana kita memanfaatkannya. Kalau quwwatul badan bisa jadi baik, bisa jadi buruk, tergantung kitanya. Tergantung dengan kadar keimanan seorang hamba. Kalau imannya baik dan kuat, insya Allah dia pun akan memanfaatkan tenaganya pada hal-hal yang baik. Kalau imannya lemah, terkadang dia akan manfaatkan kekuatannya, fisiknya pada perkara-perkara yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa fi kullin khairun. Wa fi kullin khairun. Dan masing-masing atau tiap seorang mukmin itu ada kebaikannya. Mereka baik. Mereka dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai daripada seorang mukmin yang lemah. Kalau berhenti pada kalimat ini saja bisa difahami oleh sebagian, berarti orang mukmin yang lemah itu enggak baik. Berarti orang mukmin yang lemah tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja seseorang memahami demikian. Nah, untuk menghilangkan pemahaman yang demikian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa fi kullin khairun. Masing-masingnya, baik mukmin yang kuat imannya, mukmin yang lemah imannya, semuanya baik. Semuanya baik, tapi kadar kebaikannya mereka bertingkat-tingkat. Qala rahimahullahu taala, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ya'ni al-mu'min al-qawi wal-mu'min al-dha'if kullun minhuma fihi khairun. Seorang mukmin yang kuat dan orang mukmin yang lemah, semuanya terdapat dalamnya kebaikan. Nah, jelas. Dia seorang mukmin walaupun lemah imannya, jauh lebih baik daripada seorang kafir, seorang munafik. Seorang mukmin yang lemah imannya lebih baik daripada kaum musyrikin yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jauh lebih baik. Jadi seorang mukmin bagaimanapun keadaan dia, jauh lebih baik daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kalimat ini pula terdapat dalil bahwa keimanan seorang hamba itu bertingkat-tingkat. Bisa bertambah, bisa turun, berkurang. Al-mu'min al-qawi, yakni kuat imannya. Al-mu'min al-dha'if, seorang mu'min yang lemah. Berarti ada penjelasan dari Rasulullah SAW, kadar keimanan seorang hamba itu berbeda-beda. Ada yang kuat, ada yang sempurna, ada yang lemah. Dan inilah keyakinan kaum muslimin ahlus sunnati wal jamaah. Mereka meyakini bahwasanya al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Bisa kurang dia. Bertambah dengan menjalankan amal ketaatan kepada Allah. Dan iman tersebut bisa berkurang dengan sebab kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan oleh hamba-hamba tersebut. Nah, ini keyakinan ahlus sunnati wal jamaah. Berbeda dengan mereka-mereka yang memiliki keyakinan lain, menyatakan bahwasannya iman itu sama semuanya. Jadi amalan Bani Adam yang beriman itu tidak mempengaruhi keimanan seseorang. Iman ya tetap seperti itu. Amal perbuatan yang dilakukan itu tidak mempengaruhi keimanannya. Sehingga mereka pun bisa mengatakan berarti imannya Abu Bakar radhiyallahu anhu sama seperti imannya seorang yang melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Itu menurut mereka, keyakinan mereka. Karena amal perbuatan itu tidak mempengaruhi kadar keimanan seorang hamba, tidak mempengaruhi bertambah atau berkurangnya iman seorang manusia, seorang mukmin. Ini salah. Ini tidak benar. Iman yazid wa yanqus, al-mu'min al-qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min al-da'if wa fi kullin khairun. Dalam ayat Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan seperti misalnya dalam surat Al-Fath, liyazdadu imanan, supaya bertambah imannya. Yang namanya bertambah ada lawannya, yaitu berkurang, kurang imannya. Ala kulli hal ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kadar keimanan seorang hamba bertingkat-tingkat, bertingkat-tingkat. Ada yang baik, ada yang sempurna, masya Allah. Ada yang kuat, ada yang di bawahnya, ada yang di bawahnya, ada yang lemah sama sekali. Dalam banyak hadis Rasulullah SAW menafikan keimanan. La yu'minu ahadukum, atau man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka mestinya dia mengatakan ucapan yang baik, atau kalau enggak diam. Dan yang berikutnya, falyukrim jarahu, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifahu, memuliakan tamunya. Dan hadis-hadis yang lainnya. Hadis ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah menerangkan bahwa seorang mukmin yang sempurna imannya, semestinya dia menjaga lisannya, mengucapkan ucapan yang baik. Kalau seandainya ada seorang mukmin yang tidak bisa menjaga lisannya, berarti imannya enggak sempurna, imannya kurang. Demikian pula ketika ada tamu, ketika ada tetangga, dia muliakan. Kalau ada seorang mukmin yang tidak memuliakan tamunya atau tidak memuliakan tetangganya, berarti kadar imannya kurang. Dan hadis-hadis yang lainnya serta ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang menjelaskan bahwasannya al-iman yazidu wa yanqus, dan amal perbuatan kita itu mempengaruhi keimanan kita, berpengaruh pada imannya, pada iman yang ada dalam hati kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wasta'in billahi wala, atau ihris ala ma yanfa'uka, wasta'in billah wala ta'jaz. Ihris ala ma yanfa'uk, semangat dalam melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk dirimu. Ini pesannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Kalau ada sesuatu yang bermanfaat, kerjakanlah. Semangat untuk mengerjakannya. Wasta'in billah. Kemudian minta tolonglah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ta'jaz, dan jangan merasa lemah dalam menjalankan amal yang bermanfaat ini. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan, hadhihi wasiyatun minar rasuli alaihi salatu wassalam ila ummatihi wa hiya wasiyatun jami'atun mani'atun ihris ala ma yanfa'uk, ya'ni ijtahid fi tahsilihi wa mubasharatihi وَذِدُّ الَّذِي يَنْفَعُ الَّذِي فِيهِ ضَرَرٌ وَمَا لَا نَفْعَ فِيهِ وَلَا ضَرَرٌ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْأَفْعَالَ تَنْقَسِمُ إِلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, ini adalah wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat-umatnya. Wasiatnya tadi, ihris ala ma yanfa'uka. Ini yang pertama. Ihris ijtahid, sungguh-sungguhlah, semangatlah dalam melakukan sesuatu yang bermanfaat. Ihris ala ma yanfa'uka. Ala ma yanfa'uka ini sesuatu yang bermanfaat untuk diri kita, yashmal manafi'ad din wad dunya. Masuk dalamnya urusan-urusan agama dan urusan-urusan dunia. Ihris ala ma yanfa'uk, semangat sungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk diri kita, baik manfaatnya berkaitan dengan urusan agama ataupun urusan dunia. Urusan dunia, semangat cari sesuatu yang bermanfaat dalam urusan dunia kita, semangat kita lakukannya. Demikian pula berkaitan dengan urusan agama, semangat dalam melakukannya. Cari ma'isyah untuk menghidupi atau memberikan kecukupan kepada keluarga kita, semangat. Ihris, karena itu sesuatu yang bermanfaat. Demikian pula menuntut ilmu berkaitan dengan urusan agama kita, itu bermanfaat sekali. Ihris, semangatlah. Mau kemana lagi? Mau tahu agama tapi gak mau belajar misalnya, mau ngerti dan faham tentang agama tapi enggan untuk mempelajari ilmu din, tidak mau menuntut ilmu, itu suatu yang bermanfaat. Ihris, semangatlah. Jadi mencakup dua perkara ini, sesuatu yang bermanfaat yang terkait dengan urusan dunia maupun urusan agama. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan wasiat agar kita jangan malas. Jangan malas. Jangan banyak melamun. Naam, enggak punya kerjaan, enggak punya kegiatan, enggak punya aktivitas. Tidak memiliki aktivitas yang bermanfaat. Duduk hariannya gitu saja. Sepertinya enggak ada sesuatu yang bermanfaat untuk dia. Nah, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengajari kita untuk bermalas-malasan. Ihris, semangat. Ijtahid, sungguh-sungguh dalam menjalankan sesuatu yang bermanfaat untuk diri kita. Sesuatu yang bermanfaat. Melihat ada urusan dunia, ini ada manfaatnya. Semangat kita melakukannya. Kerja. Kenapa kerja? Ada manfaatnya untuk kita. Dapat alhamdulillah, dapat masukan. Dagang misalnya. Semangat dia dagang, masya Allah. Cari konsumen, cari pelanggan sana sini. Kenapa semangat? Karena ada manfaatnya. Ini kaitannya sama urusan dunia. Demikian pula kaitannya dengan urusan akhirat. Urusan agama kita juga harusnya semangat. Semangat. Di sana ada kajian, kita hadiri. Naam. Kita hadir, kemudian kita catat faedahnya. Bersemangat, bersungguh-sungguh. Itu semuanya bermanfaat untuk diri kita. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada faedah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala terkait dengan urusan sesuatu yang bermanfaat kaitannya dengan urusan dunia, sesuatu yang bermanfaat yang kaitannya dengan urusan agama. Bagaimana kalau kedua-duanya ada pertentangan? Yakni sama-sama bermanfaat tapi pas kebetulan tabrakan. Maka Syekh rahimahullah taala menerangkan, wa inda ta'arud nuqaddimu manafi'ad din ala manafi'ad dunya. Ketika sesuatu yang bermanfaat ini urusan dunia sama urusan akhirat, semuanya manfaat ini, ada manfaatnya, tapi subhanallah tabrakan, yakni pas bertepatan dua-duanya, saya mau ngerjakan ini, ada manfaatnya, tapi urusannya dunia. Ini juga ada manfaatnya, urusannya akhirat, urusannya agama, kaitannya sama agama. Mana yang kita pilih? Mana yang kita dahulukan? Karena gak mungkin kita jalani bersama-sama. Beda kalau gak ada pertentangan atau gak ada tabrakan. Misalnya jam segini ada sesuatu yang bermanfaat, mungkin saya bisa dagang, bisa buka toko, alhamdulillah buka toko. Tapi subhanallah di jam tertentu ada sesuatu yang harus kita lakukan terkait dengan agama kita. Dan di sisi lain ada sesuatu yang bermanfaat kaitannya dengan dunia kita. Lagi buka toko, sedang ada pelanggan, atau dia sedang buka toko, ini sesuatu yang bermanfaat di diri dia, berdagang. Subhanallah terdengar suara adzan. Adzan salat duhur misalnya. Kita dagang, kita semangat dagang, bukan berarti enggak boleh, boleh. Bahkan dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uk. Semangat untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat, ini ada manfaatnya. Apalagi kalau disertai dengan niat baik, masya Allah. Dagang bukan hanya murni untuk cari untungan, tapi betul-betul disertai dengan niat yang baik. Saya dagang ini sebagai bentuk ikhtiarnya saya, usaha saya untuk mendapatkan rezeki, untuk bisa memberikan nafkah kepada keluarga, masya Allah. Disertai dengan niat yang baik, ihris, maka dia pun bersemangat. Tapi ketika terdengar suara adzan, ini juga ada sesuatu yang bermanfaat, jauh lebih baik, jauh lebih penting, maka mana yang dia dahulukan? Gak mungkin kita bersama-sama ini. Lagi dagang, sini adzan. Seorang mukmin yang kuat imannya, dia akan mendahulukan sesuatu yang bermanfaat yang kaitannya dengan urusan agama. Sudah, ini tutup dulu. Tokonya tutup. Tulisi istirahat, sedang sholat. Pergi ke masjid, sholat. Demikian semestinya. Mendahulukan sesuatu yang bermanfaat yang kaitannya dengan urusan agama. Ini kalau pas kebetulan bersamaan tabrakan. Ini manfaat duniawi, ini manfaat ukhrawi, dini. Mana yang dahulukan? Mana yang dahulukan? Kebetulan sama semuanya, waktunya bertepatan sama, maka dahulukan yang kaitannya dengan urusan agama. Uruslah itu, lakukan dan kerjakan sesuatu yang bermanfaat untuk dunia kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nampaknya sudah masuk waktu adzan Isya. Kita lanjutkan ba'dal adzan insyaallah taala. Fal muadzin yu'adzin tafadhal barakallahu fiik. Na'am barakallahu fiikum. Tadi ihris ala ma yanfa'uka, sesuatu yang bermanfaat. Ini meliputi sesuatu yang bermanfaat yang kaitannya dengan urusan agama maupun urusan dunia. Jadi tetap ada, harus ada semangat untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat ini. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah menyampaikan wasiat untuk semangat dan bersungguh-sungguh melakukan sesuatu yang bermanfaat, beliau memberikan wasiat yang berikutnya, wasta'in billah, dan mintalah tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terkadang seseorang yang semangat dalam menjalankan suatu amalan, entah itu urusan dunia maupun agama, terkadang gak sadar. Terkadang dirinya tertipu dengan kemampuannya saja, merasa bahwa dia melakukan ini semata-mata karena kemampuan yang ada pada diri dia. Dia bisa begini, bisa begitu, bisa menjalankan ini dan itu, dan seterusnya dari sesuatu yang bermanfaat, entah itu kaitannya dengan dunia maupun agama. Karena sudah asiknya menjalankan amalan ini, menjalankan amalan yang bermanfaat ini, sampai dia lepas kendali. Enggak menyadari bahwasannya ini adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tertipu dengan dirinya, menganggap bahwasannya ini semuanya hasil dari, murni hasil dari kemampuan dia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Wasta'in billah." Dan minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, supaya jangan kita tertipu dengan diri kita. Sudah asik nih masuk melakukan amal yang bermanfaat. Masya Allah berhasil dia. Semangat terus menerus. Rasulullah alaihi salatu wasallam berpesan, "Wasta'in billah." Minta tolonglah kepada Allah. Menyadarkan kepada kita bahwasannya itu semuanya bisa terwujud dengan sebab pertolongan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga sebagai bentuk semangat, penyemangat untuk kita. Kalau ada amal yang bermanfaat yang mungkin kelihatannya amal tersebut berat untuk kita lakukan, maka minta tolonglah kepada Allah. "Ya Allah, tolonglah aku untuk melakukan amal perbuatan ini. Kelihatannya Masya Allah berat dan besar, tapi memang ada manfaatnya. Kita punya keinginan, punya semangat yang kuat untuk melakukan amal tersebut. Tapi kelihatannya agak sulit. Minta tolong kepada Allah." Wasta'in billah. Dan minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan nolong. Allah akan nolong kita. Semua dalam urusan agama, dalam urusan dunia, hendaknya kita meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. "Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Ya Allah, tolonglah kami. "Ala dzikrika," untuk senantiasa berzikir kepadamu, bersyukur padamu, dan supaya kami bisa beribadah kepadamu dengan baik. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini mengingatkan kita pada faedah yang pernah kita sampaikan, bahwa amal ibadah itu berat dan sulit, kecuali bagi mereka-mereka yang diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula kemaksiatan-kemaksiatan, untuk meninggalkannya itu berat dan sulit, kecuali bagi mereka-mereka yang mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini faedah telah kita sebutkan. Tetap isti'anah kepada Allah, meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Was wala ta'jaz," dan jangan merasa lemah. Jangan merasa lemah, kemudian menganggap dirinya enggak bisa atau pesimis. Dia sudah melakukan amal perbuatan yang Masya Allah sangat bermanfaat, tapi muncul rasa lemah ini. Udah pesimis duluan, kira-kira bisa enggak ya? Seperti contohnya seorang talib al-ilm, seorang penuntut ilmu, sedang mempelajari sebuah kitab misalnya, muncul rasa lemah, semangatnya turun, Sudah belajar dia, masya Allah. Halaqah yang pertama dia ikut hadir, pertemuan kedua, pertemuan ketiga, pertemuan. Kok dirinya merasa lemah dan semangatnya turun. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala ta'jaz. Jangan merasa lemah. Kadang seperti itu. Apalagi mereka-mereka yang betul-betul belajar takhasus khusus untuk mempelajari ilmu din. Kitab-kitab tertentu, misalnya mulai dari ilmu bahasa Arab, kemudian setelahnya akidah dan seterusnya. Terkadang di pertengahan dia belajar kitab tertentu, misalnya bahasa Arab, muncul rasa pesimis. Kira-kira bisa enggak ya? Misalkan yang belajar durusul ghoh yang na'am bab pertama mudah, hada hadihi. Bab kedua, ketiga, keempat sudah mau masuk pelajaran terakhir. Kira-kira bisa sampai jilid 3 apa enggak ya? Jilid pertama yang terakhir aja masih atau pembahasannya sudah mulai rumit. Isim ghair munsharif. Aduh. Sudah merasa pesimis duluan. Kira-kira bisa selesai atau enggak ya? Atau belajar kitab bahasa Arab ketika sampai pada pembahasan tertentu masih awal pembahasan, dia sudah enggak paham, sulit untuk memahami, kemudian pesimis, mundur dia. Sampai pembahasan ini aja udah sulit, gimana nanti pembahasan berikutnya? Mundur. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wala ta'jaz." Maknanya istamir fil amal wala ta'jaz wa tata'akhir. Teruskan amalan tersebut. Contohnya tadi belajar menuntut ilmu. Teruskan pelajaran bahasa Arabnya walaupun engkau mengalami kesulitan. Wala ta'jaz, dan jangan merasa lemah, simis, kemungkinan besar aku enggak bisa. Sulit. Jangan. Wa tata'akhir, kemudian ditunda-tunda. Nanti sajalah belajar bahasa Arabnya, ini sebabnya sulit. Lagi banyak kesibukan, diundur. Enggak tahu sampai kapan. Wala ta'jaz. Demikian pula dalam amal-amal yang lainnya, sesuatu yang bermanfaat yang lainnya. Tayyib ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini yang kita contohkan adalah masalah talabul ilm, menuntut ilmu, mempelajari, menghadiri majalis al-ilm. Itu juga sama. Hadir majlis ilm. Materi yang disampaikan mungkin kadang agak sulit dia cerna, sulit untuk dia fahami. Wala ta'jaz. Jangan merasa lemah. Berusaha, semangat, bersungguh-sungguh, dan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'jaz. Jangan merasa lemah, merasa dirinya itu enggak mampu. Betapa banyak orang-orang yang dahulunya tidak memiliki ilmu, tetapi dengan terus belajar menjadi seorang alim, seorang yang dijadikan sebagai rujukan dalam ilmu-ilmu tertentu. Banyak contoh-contohnya. Penulis kitab-kitab nahwu misalnya, seperti si Baweh kalau tidak salah ingat, sering atau terjatuh pada kesalahan dalam mengucapkan kalimat bahasa Arab yang kemudian ditegur. Setelah itu dia pun berazam dan bersemangat untuk belajar bahasa Arab dan akhirnya menjadi seorang ulama yang dijadikan rujukan dalam ilmu bahasa Arab. Dan yang lainnya, yang tadinya sebagai seorang yang membersihkan, bukan seorang talib alim, bukan seorang penuntut ilmu, seorang yang tugasnya membersihkan asrama atau ruangan-ruangan tulabnya, santri-santri, pelajar-pelajar, ditata, dirapikan, dibersihkan, Subhanallah, salah satu kitab atau salah satu buku catatan faedah milik salah satu pelajar jatuh dan basah atau rusak, akhirnya catatannya gak jelas lagi. Seorang penuntut ilmu yang memiliki catatan faedah ketika mendapati kitabnya rusak, mendapati kitabnya sudah gak bisa dibaca lagi, sedih. Sedih. Hasil belajarnya dia catat di sini, kemudian subhanallah hilang, rusak. Sedih dia. Nah, ini orang yang membersihkan ini tanpa sengaja menjatuhkan kitab ini, kemudian basah dan enggak bisa terlihat, tidak bisa terbaca lagi. Melihat penyesalan dan kesedihan pemilik buku tersebut, akhirnya dia pun memiliki azam, memiliki niatan untuk belajar bahasa Arab, yang kemudian jadilah dia seorang alim. Seperti penulis kitab Musil Tulab. Dan yang lainnya dari kisah-kisah para ulama yang mereka betul-betul bersungguh-sungguh, wala ta'jaz, tidak merasa lemah, enggak pesimis, terus berusaha. Demikian pula dalam amal-amal ibadah yang lainnya yang bermanfaat untuk kita. Urusan dunia juga demikian. Urusan dunia, insyaallah antum lebih paham bagaimana seorang sales ya, ketika menawarkan barangnya ke toko ini, toko itu, ketika gagal, dia pun datang berusaha berulang kali. Hatta sudah sampai dimarah-marahi, tetap berusaha. Semangat untuk dapatkan faedah. Demikianlah semestinya kita terapkan pada amal ibadah. Dalam urusan dunia saja bisa. Hah? Langsung berhadapan dengan orangnya. Nawarkan barang ini, Pak, ini saya punya barang. Sudah di kali pertama ditolak. Kali kedua dia coba lagi. Semangat dan enggak putus asa. Dia terapkan ini, wala ta'jaz. Pak, ini barang seperti ini, ditolak lagi. Ketiga kali sudah ditolak dengan kalimat kasar. Keempat kalinya tetap berusaha. Dapat. Sedikit atau banyak hal yang seperti ini, banyak yang dilakukan. Karena betul-betul berusaha. Dia tahu ini ada manfaatnya. Kalau dia berhasil, nanti masya Allah keuntungan banyak. Masa dalam urusan akhirat kita tidak bisa atau lemah semangatnya untuk menjaga semangat tersebut dalam menjalankan amal ibadah. Tahu manfaatnya, masya Allah, pahalanya banyak. Pahalanya banyak. Ketika diuji sedikit, sudah mundur. Pahalanya masya Allah, tak paham. Ketika diuji dengan sedikit masalah, mungkin dia enggak paham dalam masalah ini, kemudian mundur merasa dirinya lemah dan enggak bisa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu wasiatnya dari Rasulullah alaihi salatu wasallam, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz. Wala ta'jaz. Semangat untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk diri kita, baik kaitannya dengan urusan dunia maupun urusan akhirat. Dan minta tolonglah kepada Allah, serta jangan merasa lemah atau pesimis. Jangan mundur. Tetap berusaha. Berusaha untuk mendapatkan manfaat tersebut. Kemudian di akhir hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza kana kadza wa kadza. Walakin qul qaddarallah wa ma syaa'a fa'al. Fa inna law taftahu 'amala syaitan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, wa in asabaka syai'un, ketika engkau tertimpa sesuatu, musibah, tertimpa musibah misalnya, jangan pernah sekali-kali engkau mengucapkan, kalau seandainya aku melakukan demikian mungkin enggak akan terjadi yang seperti ini. Dia sudah berupaya, berusaha untuk melakukan sebuah amal perbuatan. Sebagaimana katakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, kata beliau, Ketika engkau telah melakukan dan mengerahkan segala upaya, kemudian engkau telah meminta pertolongan kepada Allah dan terus berusaha untuk melakukan hal tersebut, tapi ternyata di akhirnya engkau mendapati sesuatu yang tidak engkau inginkan, maka jangan engkau mengatakan, kalau seandainya aku melakukan demikian, niscaya tidak akan terjadi demikian-demikian, atau niscaya akan demikian-demikian, dan seterusnya. Jangan mengatakan demikian. Safar misalnya, lagi safar, subhanallah, di pertengahan jalan mobilnya ganggu, mogok lah, olinya habis lah, atau macam-macam. Kemudian dia kembali lagi dan mengatakan, kalau tadi seandainya kita gak naik mobil ini, mungkin gak akan seperti ini jadinya. Ini jangan, jangan sampai terucap dari lisan kita. Kalau tadi kita gak naik mobil ini, mungkin gak akan seperti ini. Kalau tadi kita naiknya mobil yang itu, mungkin gak akan seperti ini. Jangan sampai kalimat ini keluar dari mulut kita. Ketika kita tertimpa musibah, sudah berusaha, sudah melakukan, berikhtiar kepada Allah subhanahu, semangat untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat, meminta tolong kepada Allah, dan dia terus berupaya dan berusaha untuk melakukannya, subhanallah, di akhirnya dia mendapatkan sesuatu yang tidak diharapkan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, walakin ucapkanlah qaddarullah wa masya'a fa'al. Ucapkan qaddarullah, Allah telah takdirkan ini. Wa masya'a fa'al, dan apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah inginkan, apa yang Allah kehendaki, Allah lakukan. Demikian yang semestinya kita ucapkan ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita inginkan. Sudah berupaya, berusaha untuk seperti ini, untuk hasilnya masya Allah, hasil diharapkan hasilnya bagus, ternyata jelek. Ucapkan qaddarullah wa ma syaa fa'al. Sudah berupaya dia, sudah berupaya jalan menawarkan ini dengan cara yang baik, dengan cara yang bagus, sudah berusaha, berupaya, minta tolong kepada Allah, dan terus dia lakukan, tekuni itu, ternyata hasil akhirnya adalah sesuatu yang tidak diinginkan. Katakan qaddarullah wa ma syaa fa'al. Allah telah mentakdirkan segala sesuatu, itu semua telah ditakdirkan oleh Allah. Apa yang Allah kehendaki, Allah lakukan. Niscaya dengan kalimat tersebut hati kita akan tenang, sudah enggak akan gelisah lagi. Beda kalau seorang mengatakan, duh, kiranya tadi saya melakukan demikian. Dua, kiranya kalau saya enggak melakukan ini, mungkin enggak akan terjadi seperti ini. Kalau tadi saya naik mobil yang itu, mungkin enggak akan macet seperti ini. Atau kalau saya naik tadi lewat jalan yang ini, mungkin enggak akan terjebak macet, dan seterusnya. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna law taftah amal syaitan. Karena law, kalimat law, seandainya, jikalau, kalau seandainya, kalimat-kalimat ini, taftahu amala syaitan, membuka amal perbuatannya syaitan. Yakni akan memunculkan rasa wiswas, rasa ragu-ragu, kemudian kesedihan, penyesalan, dan seterusnya. Beda kalau seorang itu betul-betul menyadari bahwasanya ini adalah sesuatu yang telah Allah takdirkan. Dia sudah berupaya, berusaha, ternyata hasil akhirnya tidak dia inginkan. Kemudian dia mengucapkan qaddarullah wa masya'a fa'al, tenang dia. Beda dengan orang-orang yang sudah berusaha, berupaya, ketika mendapatkan hasil akhir yang tidak dia inginkan, dia mengucapkan, kalau tadi enggak menempuh cara yang ini, mungkin enggak seperti ini kali ya. Terus dia terus rasa gelisah dan rasa kesedihan itu melekat dalam hatinya terus menerus. Ini amal syaitan telah terbuka disebabkan dia mengucapkan lau kalau seandainya demikian demikian dan seterusnya. Dan yakinilah bahwasanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, apa yang Allah takdirkan itu ada hikmahnya. Ada hikmahnya untuk kita semuanya. Kadang hikmahnya itu nampak kelihatan, kadang tersamarkan oleh kita, yakni tidak terlihat oleh kita. Beliau menyebutkan salah satu contoh hikmah yang baik dari takdirnya Allah Subhanahu wa taala, dan dengannya kita tutup majelis ini. Banyak kejadian-kejadian seperti yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah taala, pesawat terbang. Kata beliau rahimahullah taala, menyebutkan kisah nyata. Kisah nyata. Pesawat ini berangkat dan penumpangnya banyak, lebih dari 300 penumpang. Salah satu penumpang menunggu sebelum keberangkatan sampai dia tertidur. Dia bangun dan telah diumumkan bahwasanya pesawat itu telah berangkat, telah terbang. Dia pun berusaha untuk lari, kemudian masuk ke pesawat tersebut, ternyata nggak bisa karena sudah tertutup dah pintunya. Dia nyesal karena nggak bisa berangkat dengan menggunakan pesawat tersebut, tiketnya angus sudah. Nah, di sini seorang hendaknya bisa berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala dan katakan qaddarullah wa ma syaa fa'al. Dan subhanallah, ada hikmah untuk dia. Qala thumma inna Allah qaddara bi hikmatihi an tahtariqa at-ta'irah. Ternyata pesawat terbang tersebut terbakar bersama penumpang-penumpang yang ada. Apa hikmah untuk dia? Alhamdulillah, dia terselamatkan dari musibah yang seperti ini. Ini di antara contoh bahwa apa yang Allah takdirkan itu baik untuk kita. Dan kita berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru dapat motor, qadarullah hari berikutnya hilang motor tersebut. Coba kalau berpikir berhusnudzon kepada Allah, tenang hati ini. Walaupun memang kalau kita mengalami kenyataannya memang agak sulit, berat. Baru beli sudah berusaha payah, tiba-tiba hilang. Tapi kalau dibarengi dengan kalimat qaddarullah wa ma syaa fa'al, kesedihan itu akan berkurang. Husnudzan kepada Allah itu ada baiknya. Husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah ada gantinya, ada baiknya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Asyhad di sini, seseorang hendaknya senantiasa berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika dia tertimpa musibah hendaknya dia mengucapkan qaddarullah wa ma syaa fa'al. Allah telah mentakdirkan dan apa yang Allah kehendaki Allah lakukan. Tentunya setelah kita berupaya dan berusaha meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus menerus melakukan amal perbuatan, tetapi ketika mendapati hasil yang tidak kita inginkan, kita mengatakan qaddarullah wa ma syaa fa'al. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. تفضلوا بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا.